السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله تم كان مباحثان معاملات dari kitab Syarhu Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Al-Jibrin, sampai kita perkataan muallif la yajuzu bai'u makilin min dzalika. Baik, tafsir. Naam. Qala al-muallif rahimahullah wa ta'ala la yajuzu bai'u makilin min dzalika kal burri was-sa'iri wadh-dhabibi bi syai'in min jinsihi waznan, dan tidak diperbolehkan untuk menjual dari komoditi riba dengan yang diukur dengan takaran seperti bur, gandum, sair dan zabib, anggur kering, bi syai'in min jinsihi waznan, dengan yang semisal dengan komoditi tersebut dengan cara ditimbang. Walai juzu baik mauzun, dan tidak diperbolehkan juga berjual beli dari komoditi tersebut yang ditimbang, kalahmi bijinsihi, yaitu seperti daging bijinsihi, bijinsi ribawi, dengan jenisnya, dengan jenisnya, dengan cara ditakar. Ya, maksud dari perkataan muallif itu Ibn Qudamah, muwaffaq, tidak boleh menjual sesuatu yang ditakar, yang di volume, yang dideter, seperti contohnya gandum, baik yang putih maupun yang coklat, atau contoh yang lain adalah anggur kering, ditukar dengannya secara ditimbang. Ya, Anda biasanya membeli bur dengan di kail, dengan di sukat atau di liter. Sekarang Anda beli dengan cara ditimbang. Anda minta belinya per kilo. Per kilo ditukar dengan 1 kilo. Kalau 1 liter gandum ditukar 1 liter gandum, syaratnya harus sama dan tunai, harus sama-sama 1 liter. Tapi kalau sekarang Anda lakukan dengan timbangan, ya, Anda jual 1 kilo gandum dengan 1 kilo gandum, maka ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nanti muallif akan menjelaskan. Karena ini menurut beliau, tentu di mazhab Imam Hanbali, bahwa tidak terjadi tasawi, persamaan, tidak terjadi persamaan antara sesuatu yang di, yaitu beda, terjadi perbedaan dalam berat jenis dan kepadatannya berbeda-beda tentunya. Sehingga tidak terjadi sama, akan terjadi riba. Lanjut 1276. Wa dalilun. Belum, yang kedua belum. Dan juga tidak boleh menjual barang yang ditimbang seperti daging. Daging jual belinya dengan ditimbang. Ya. Daging sapi, daging kambing, daging unta, jual belinya ditimbang sekilo, dua kilo dan seterusnya. Bukan di liter. Dijual dia dengan cara di liter, ya, dengan cara di liter, 1 liter daging kambing ditukar 1 liter daging sapi. Ini juga tidak boleh karena tidak terjadinya kesamaan, sehingga termasuk dalam bab riba. Ini menurut mazhab Hanbali. Kalau menurut jumhur para ulama yang mengatakan bahwa ilatnya bukan timbangan, bukan sukatan, tetapi adalah makanan pokok, ya, maka dalam hal ini menukar daging dengan daging tidak ada masalah, mau sama mau tidak, mau tunai mau tidak, tidak ada masalah. Dan menukar gandum dengan anggur kering tidak ada masalah, berbeda beratnya tapi harus tunai. Menukar gandum dengan gandum atau korma ajwa dengan korma sukari, ya syaratnya karena ini adalah satu jenis kurma, maka syaratnya adalah sama-sama tunai dan seharusnya sama ukurannya. Baik. Qala syarih wa dalilun hatain almas'alataini ma ruwiya an Ubadah bin Ubadah marfu'an al-dhahabu bil-dhahabi waznan bi-waznin wal-fiddatu bil-fiddati waznan bi-waznin wal-buru bil-burri kailan bi-kailin wal-sha'iru bil-sa'ir ولأن الأشياء تختلف في الخفة والثقل ثقل فيفوت التساوي المشترط شرعا. Dan dalil daripada kedua permasalahan ini apa yang diriwayatkan dari Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu, di mana Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas sama dalam timbangan, dan perak dengan perak sama dalam timbangan, gandum dengan gandum sama dengan takaran, demikian juga sair bisair. Dan komoditas-komoditas ini berbeda di dalam ringan dan beratnya, dan hilangnya kesamaan al-mushtar syar'an fayafutu tasawi al-mushtar syar'an, dan tidak ada kesamaan dari takaran atau timbangan al-mushtar syar'an yang disyaratkan secara syariat. Wadzakara ba'dah. Ya, ini dulu. Kenapa tadi yang ditimbang tidak boleh ditukar sejenis dengan cara ditakar? Kenapa yang ditakar tidak boleh tukar sejenis dengan cara ditimbang? Karena berat jenis dan kemudian kepadatan berbeda-beda. Kalau dengan di volume sama-sama 1 liter ditimbang pasti berbeda, apalagi kalau menggunakan timbang digital berbeda. Maka yang terjadi dalam masalah zakat fitrah juga seperti itu. Zakat fitrah Nabi SAW mengatakan dengan sok, sok adalah volume, sok adalah volume bukan timbangan. Ya, maka ketika orang-orang Indonesia mengkonversinya ke dalam timbangan, ya akan terjadi ketidaksamaan, ya dengan disok. Anda ambil beras yang berbeda, jangan beras yang berbeda, beras yang sama, sama-sama satu sok. Anda timbangkan berbeda dia, beras baru, beras lama berbeda, beras yang daerahnya berada disimpan di tempat yang lembab, kelembabannya tinggi dengan tempat yang kering, itu Anda timbang akan berbeda walaupun sama-sama 1 liter satu sok. Ya, ini dampaknya. Dalam masalah zakat tentu kalau cuma sedikit selisihnya tentu dimaafkan, tidak mesti detail sama. Ya, tapi kalau dalam masalah riba ada perbedaan sedikit menjadi tidak sama dia, sedangkan Nabi mensyaratkan sama. Sehingga kaidahnya adalah al-ilmu al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafaduli. Tidak tahu bahwa ini sama, sama hukumnya Anda tahu ini tidak sama. Masih ingat kaidahnya, Ustaz? Maksudnya kalau Anda tahu ini tidak sama, berarti riba atau tidak? Riba. Riba. Ketika Anda tidak tahu ini sama, ini tidak sama, maka masuk dalam kaidah riba. Yes. Ya. Maka karena itu mereka mensyaratkan mazhab ini, kita berbicara berdasarkan mazhab Hambali. Kalau jumhur tidak ada masalah. Karena yang disyaratkan oleh jumhur adalah ilatnya adalah sebagai makanan pokok. Daging bukan makanan pokok, gandum makanan pokok, ditukar sejenis, yang penting harus sama, baik dengan ditakar ataupun ditimbang, tidak ada masalah. Bila ditukar berbeda jenis, yang penting harus tunai. Ya. Qala Syarih rahimahullah, hafizahullah ta'ala, wa dhakara ba'du ahli al-ilmi anna hadha la yashmulu ma la yakhtalifu fihi al-kailu wal-waznu kal-adhani fayjuzu bay'u ba'dihi bi-ba'din kailan aw waznan li'anna tamasul mawjud fihima. Dan sebagian para ahli ilmu memandang atau berpendapat ini tidak mencakup kepada barang-barang yang tidak ada perbedaan pada saat ditakar atau ditimbang, seperti al-adhan. Al-adhan minyak. Minyak, no. Minyak goreng 1 liter ditimbang 1 liter kah? Iya. Nah. Tetap tidak ada perubahan. Berbeda kalau yang tadi gandum, ya, kurma, nah, kepadatannya, kelembabannya, besar kecilnya akan mempengaruhi timbangan. Fayajuzu bay'u ba'dihi bi ba'din kailan aw waznan. Maka diperbolehkan untuk menjual dengan kailan aw waznan, yaitu dengan ditakar atau ditimbang. Di anna tamasul mawjud fihima, karena adanya persamaan dengan dua takaran timbangan tersebut. Ya, karena terrealisasinya persamaan dalam timbangan maupun volume. Nah. Ya, kita lanjut. Qala syarih, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa in ikhtalafa al-jinsani jaza bai'ihi kaifa syaa'a yadan biyadin. Jaza bai'uhu kaifa syaa'a yadan biyadin. Dan apabila dua komoditas yang berbeda jenisnya, maka diperbolehkan untuk menjualnya sesuai dengan yang dikehendakinya selama dijual secara tunai. Fa idza ba'a syakhsun ala akhar syai'an ribawiyan bi syai'in akhar ribawi wa kanat illatu riba fihi ma wahida kan yakuna min al-athmani ka bai' adh-dhahab bi fiddah aw yakuna min al-athimati allati hiya qut an-nas ka bai' ruzzin bi dhurratin jaza an yakuna ahaduhuma aktharu min al-akhar. فمثلا إذا باع أكثر من الآخر. نعم. أي يكون أهدهما أكثر من الآخرين. فمثلا إذا باع برا بسعير جاز أن يكون أهدهما أكثر كيلا من الآخر. فيجوز أن يبيع مثلا صاعا فيجوز أن يبيع مثلا صاعا من البر بصاعين من السعير. لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد. أو يستسلم هذا السعير يستلم هذا السعير ويستلم هذا البر قبل أن يتفرقا لحديث عبادة سابق في أول الباب وغيره. وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. Kemudian diperboleh, dan apabila ada perbedaan antara dua komoditas dari bawiyah, maka diperbolehkan untuk menjual sesuai dengan yang dikehendakinya selama dijual secara tunai. Maka apabila seseorang menjual kepada yang lain dari komoditas ribawiyah dengan barang riba yang lain, ya, dan artinya uang, nah, komoditas ribawi yang dibelinya adalah emas komoditas ribawi, nah, perak komoditas ribawi, maka boleh 1 gram emas dengan 1 juta rupiah. Boleh 1 gram perak dengan 15 ribu rupiah. Tetapi selagi itu terjadi yadan biyadin, karena ilatnya sama, yaitu samaniyah, sama-sama sebagai alat tukar. Ya, yadan biyadin apa artinya? Rupiah diserahkan, emas langsung diterima di majelis itu. Bukan rupiah diserahkan kemudian emas tidak diserahkan sampai nilainya umpamanya 10 gram baru diserahkan emasnya. Ini berarti tidak yadan biyadin. Maka produk merubah emas yang ada di bank syariah ini murni riba, karena tidak terjadi yadan biyadin. Atau sekarang yang ada e-emas produknya, di mana rupiah dikonversi ke emas, tapi emasnya tidak ada serah terima di majelis akad. Karena akadnya online, tidak ada diterimanya online. Nah. Ya, maka ini adalah riba yang diharamkan dalam syariat. Karena Rasulullah SAW mensyaratkannya dengan cara yadan biyadin, harus sama, harus tunai. Lanjut. Wa kanat illat ar-riba fihima wahidah, dan ilat daripada ribanya adalah satu seperti dua komoditas yang memiliki ilat al-athman, yaitu harga, seperti seseorang menjual emas dengan perak. Atau ilat kedua komoditasnya adalah al-athimah, yaitu makanan yang merupakan makanan pokok penduduk negeri, seperti menjual beras dengan zurrah, dengan gandum. Kita menukar beras dengan gandum. Naam. Anda punya beras, saya punya jagung. Zurrah jagung. Saya gandum. Nah, ya, Anda berikan 1 kilogram beras, saya beri umpamanya 1 kilo setengah jagung, umpamanya. Ya, itu boleh dengan syarat ya dan biadin. Dalam satu majlis terjadi pertukaran. Lanjut. Jaza'i yakuna ahaduhuma aktsara minal akhar. Maka dalam hal ini diperbolehkan salah satu dari dua komoditas ini lebih banyak dari yang lain. Seperti seseorang menjual buron bisair, yaitu satu jenis gandum dengan gandum lain, maka diperbolehkan salah satu dari keduanya lebih banyak apabila ditakar dalam takarannya. Fa juzu an yabi'a mathalan sa'an bil minal buri bi sa'aini minas sair. Maka diperbolehkan menjual misal 1 sok dari gandum dengan 2 sok dari gandum jenis yang berbeda, akan tapi dengan syarat, yaitu dilakukan secara tunai yadan biyadin. Yaitu maksudnya adalah seseorang menyerahkan sair wa yastaslim hadal bur, dan diberikan kepada yang lainnya gandum dari jenis yang berbeda selama tidak berpisah keduanya dalam majlis, sebagaimana hadis dari Ubadah yang terdahulu pada awal bab. Dan hal ini menjadi kesepakatan dari seluruh para ahli ilmu. Ya, ini kesepakatan para ahli ilmu. Menukar kan bur satu jenis, syair satu jenis, boleh tidak sama? Karena ini jenis yang berbeda. Bur gandum yang biasa, gandum putih, tepung terigu kalau di kita sudah jadi tepungnya. Kalau yang syair, yang oat, yang warnanya coklat, ya, dia dua jenis yang berbeda. Maka hanya disyaratkan tunai saja, ya, tidak harus sama-sama beratnya sama-sama 1 liter, sama-sama 1 kilo, tidak. Penting setelah terimanya tunai, dan ini semua kesepak ijma' ke seluruh para ahli ilmu. Para ulama ijma', maka menukar rupiah dan uang kartal lainnya dengan emas atau perak disyaratkan serah terimanya tunai di majlis. Ini ijma' seluruh mayoritas para ulama. Lanjut. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa lam yajuz an-nasa' fihi wa la tafarruqu qabla al-qabdi, dan tidak boleh ditunda pembayarannya atau berpisah sebelum serah terima barang. Tidak boleh ada jeda waktu pada majlis tersebut. Fa idza ba'a syakhsun ala akhar syai'an ribawiyan bi syai'in akhar ribawi kanat illat riba fihi mawahida fa innahu yahrumu an yatabaya'a dhalika nasi'atan أي مؤجلا بعد مدة كشهر أو سنة، ويجب أن يستلم كل من الطرفين ما اشتراه من الطرف الآخر قبل أن يتفرق من مجلس الأقد لحديث عبادة السابق وغيره، وهذا مجمع عليه. Dan tidak diperbolehkan menunda pembayaran selama di dalam satu majlis sebelum serah terima, yaitu apabila seseorang menjual kepada yang lain komoditas ribawiyah dengan komoditas yang lain dan adalah ilat ribanya keduanya sama, maka diharamkan bagi keduanya untuk berjual menjualkannya secara nasiah, yaitu pembayaran tertunda seperti pembayaran setelah 1 bulan atau 1 tahun. Maka wajib keduanya untuk menyerahkan barang komoditas riba yang dibelinya kepada yang lain sebelum keduanya berpisah dari majlis akad, sebagaimana hadis Ubadah yang terdahulu, dan ini menjadi kesepakatan. Ya, kesepakatan para ulama tidak boleh ada berpisah majlis dan tidak ada serah terima. Seperti tadi produk emas, Anda transfer uang umpamanya 1 juta dicatatkan Anda punya emas di pencatatan buku Anda di rekening, tapi tidak ada serah terima emas walaupun sudah berpisah majlis. Atau dalam produk murabaha emas, Anda setorkan uang, kemudian kapan bisa diterima? Mereka mensyaratkan harus sekian gram, umpamanya setelah 10 gram baru bisa serah terimakan. Itu bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 1 tahun, dan seterusnya. Berarti ini sepakat para ulama hukumnya haram. Ya, yakfi kena ini ya boleh cukup. Terima pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian pembahasan daripada poin riba yang bisa kita bahas pagi ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan dari permasalahan yang sifatnya kontemporer terkait dengan bab ini di kesempatan pekan yang akan datang. Dan kemudian kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa radio untuk bersoal jawab, dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan silakan di 0218236543, dan pertanyaan bisa juga disampaikan via chat WhatsApp di 0819896543. Dan kami ingatkan untuk pertanyaan terkait dengan bab muamalah ya secara khusus. Baik, kita angkat penelpon yang pertama, silakan. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Saya Rahmat di Cilengsi. Ya, silakan Pak Rahmat pertanyaannya. Ya. Begini, sedikit di luar tema tapi masih muamalah. Nah. Saya ini dengan istri saya adalah PNS yang diangkat bareng, SK gaji besarnya sama, pokoknya samalah segala sesuatunya. Nah, bagaimana penetapan harta yang kami miliki saat ini? Seperti kami punya rumah, punya kontrakan dan lain sebagainya. Demikian. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa saya diangkat sebagai PNS dengan istri saya. Sama segala-galanya, diangkatnya bareng, pensiunnya bareng, gajinya sama, demikian. Terima kasih. Sama ya, sebentar, jangan ditutup. Iya. Jangan ditutup dulu. Umpamanya gaji Anda berapa? Umpamanya, jangan. Gaji saya 5 juta, 5 jutaan lah. Iya, sebentar. 5 juta gaji Anda, suami. Kalau Anda lihat layar mungkin bagus. Istri gaji 5 juta juga. Iya, sama. Cuman Anda kan ada kewajiban nafkah. Ya, istri tidak ada kewajiban nafkah. Iya. Kewajiban nafkah biaya hidup Anda, istri dan anak-anak sebulan berapa? Ya, sekitar itulah kurang lebih. 5 juta. Iya. Berarti uang Anda nol. Begitu? Iya. Berarti semua harta adalah harta istri. Kalau ada rumah dibeli, bagi uang istri, bukan uang Anda lagi. Uang Anda habis buat nafkah. Jelas. Kecuali mungkin yang dibeli dari secara terpisah itu ya. Terpisah bagaimana? Uang Anda kan habis. Misalnya gini, bukan. Misalnya saya dapat rezeki lain gitu misalnya. Ya, kalau Anda dapat rezeki selain dari gaji, ya alhamdulillah. Atau istri ikut membantu, ya udah, daripada kamu tidak punya apapun sama sekali, udah saya kasih kamu sebulan 1 juta, 1 juta, 1 juta kata istri. Lalu uang itu Anda kumpulkan, dengan uang itu Anda beli motor, berarti motor Anda bukan motor istri lagi karena sudah diberikan uangnya ke Anda. Jelas, tapi kalau istri tidak pernah memberikan uangnya ke Anda, ya, arti uangnya kan penuh utuh. Lalu kalau beli rumah, beli kendaraan, ya, beli perabotan, itu semuanya milik istri. Kalau la qadarullah terjadi berpisah, baik hidup atau mati, cerai umpamanya, Anda enggak ada yang Anda klaim di sana. 100% itu milik istri. Ya. Ketika Anda wafat, Anda sampaikan kepada keluarga besar Anda, tidak ada yang dibagi waris. Karena harta Anda nol, habis untuk membiayai nafkah. Oh, kalau rumah segala macam, itu punya istri. Dia beli dari uang gaji dia. Jelas. Okay. Ya, kecuali istri mengatakan, ya udah, kan enggak enak juga saya nikah sama kamu, kamu enggak punya apa-apa, saya punya semuanya. Ya udah, yang mobil atas nama kamu, saya hibah ke kamu. Itu jadi milik Anda. Ketika Anda wafat, itu dibagi waris. Tapi kalau istri bilang hanya pak pinjam nama kamu, kata dia pinjam nama suami, berarti itu punya istri masih, cuman pinjam nama saja. Kalau begini gimana Ustaz? Misalnya begini, gaji saya itu dipakai, sebut aja lah, membeli aru ini. Kemudian saya makan dari gaji istri saya, gitu. Itu gimana Ustaz? Ya Anda minta lah kepada istri. Kan kewajiban nafkah bagi suami, bukan istri. Itu Anda Anda uang Anda, Anda belikan barang, kemudian Anda enggak punya uang untuk memberi, memaafkan makan untuk pribadi Anda dan kewajiban beri nafkah anak istri. Ya, itu haram hukumnya. Yang menjadi wajib Anda nafkah. Adapun beli barang-barang tadi tidak wajib bagi Anda. Cukup Pak Rahmat. Iya jelas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Rahmat. Jadi harus dipisah sendiri harta. Dipisah atau tak dipisah, dia berpisah sendiri. Nah. Air dengan minyak dipisah tak dipisah, dicampur enggak dicampur, dia berpisah sendiri. Nah. Walaupun dah campurkan tetap berpisah dia. Sahih. Baik, jazakallah khazat faedah bermanfaat dari pertanyaan dan jawaban sudah disampaikan. Semoga bisa difahami dan kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali pertanyaan yang kedua. Halo. Baik, silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Silakan Akhi. Dari hamba Allah dari Kuningan. Baik, Bapak, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya atau dimatikan. Okay. Ya, silakan okay, Bapak, pertanyaannya. Ya. Gini, kan saya tuh ada koperasi kecil-kecilan ya di rumah tuh di RW gitu. Itu ketika misalkan kita ada yang minjam misalkan 3 juta. Nah, setiap bayar tuh buat intensifnya tuh 310.000. Gimana itu hukumnya, Pak Ustaz? Riba. Yang 10-nya berarti buat insentif gimana gitu ceritanya, Dok? Setiap 3 juta bayar berapa? 310.000 kan ya? Iya. Ya, itu kan 10%. Jarak 10 bulan gitu. Iya, 10 bulan 10% bunganya. Enggak ada bedanya dengan bank riba. Bank konvensional seperti itu. Anda pinjam uang, nanti dikembalikan ada kelebihannya. Ya. Ini koperasi riba. Kalau ingin menjadi koperasi yang syariah, saling bantu, ya yang pinjam ya silakan pinjam, tidak ada pertambahan. Oh, walaupun itu buat insentif ya, Pak Ustaz. Insentif apa? Ya. Nah, kan yang 10.000-nya itu buat insentif tuh, Pak Ustaz. Insentif apa? Apa itu insentif? Beli buku, misalkan pensil buat buat pencatatan administrasi maksudnya, Pak? Coba tadi dia pinjam 10 juta, 3 juta, dikembaliin berapa? 3 juta. 310 ribu ya Pak? Misalkan setiap bulannya kembali 310 gitu. Iya. Kalau 310 ribu, 10 ribu per bulan. Sepuluh ribu per bulan, kalau dia 10 bulan berarti 100 ribu. Iya. Ya, untuk mencatat 10 ribu bayarnya. Ya, buat yang 10 nya buat operasional Pak Ustaz. Operasional, kalau dia pinjam 3 juta. Kalau dia pinjam 10 juta juga 10 ribu. Halo Pak. Ya. Kayak monitor via telepon saja Pak. Itu ada feedback, dimatikan dulu radio atau televisinya, mohon maaf. Jadi yang itu yang buat misalkan operasional itu yang 10-nya tetap riba ya Pak Ustaz. Kalau murni operasional, dia mau pinjam 3 juta, mau 10 juta, mau berapapun dia pinjam, angkanya tetap. Dan itu tidak ada SHU yang dibagi dari uang yang didapat habis untuk operasional, itu boleh. Paham saya maksud? Bisa difahami Pak? Oh iya ya, jadi yang 10 itu misalkan dihabiskan buat operasional itu enggak riba ya Ustaz? Yang namanya operasional bukan karena dihabis-habiskan, memang segitu kebutuhannya. Kalau mencatat belum tentu 10 ribu. Bisa penyampena sini saya catatin gratis penyampena. Kalau misalkan yang dari 10 ada lebih gimana Pak Ustaz? Itu namanya riba. 10 ribu itu juga belum tentu halal. Hitung dengan benar. Bagaimana cara menghitungnya? Pengeluaran yang real, tidak ada kelebihan. Bila ada lebih 1000 saja, 1000 itu riba. Ya. Dan kemudian kalau itu murni biaya administrasi pencatatan, sama mau dia pinjam 100 ribu sama juga 10 ribu. Dia pinjam 1 juta sama 10 ribu juga. Dia pinjam tapi sekali doang, tidak selama setiap mencatat 10 ribu, setiap catat 10 ribu. Kalau gitu banyak orang mau jadi catat doang, angka dibayar 300 ribu. Dapat 10 ribu. Itu luar biasa kayanya dia itu. Administrasi. Udah paham. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair. Bapak penanya kita di Kuningan, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Ya, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah Palangkaraya. Silakan Umu. Silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, mohon bertanya. Silakan. Misalkan seseorang meminjam emas batangan, anggap 100 gram terdiri dari pecahan emas 5 gram, misalkan 10 gram. Nah, ketika dikembalikan nanti, selain harus besarannya sama ya Ustaz, apakah harus pecahannya sama juga Ustaz waktu dikembalikan? Misalkan ketika kembalikan itu 5 gramnya ada 10, misal 10 gramnya ada sekian, apakah harus sama ketika dikembalikan? Tidak. Mengingat, oh tidak. Tidak harus sama, yang penting gramnya sama. Mau 1 batang, mau 2 batang, mau 3 batang, mau 100 keping, yang penting gramnya 100. Oh gitu Ustaz. Mengingatkan setiap kepingan itu beda-beda harga Ustaz dalam setiap gramnya. Dia yang dilihat emasnya bukan harganya. Oh gitu, baik Ustaz. Cukup jelas semua? Oh iya iya iya. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali dari pertanyaan via telepon, silakan di 0218236543. Dan pembahasan terkait dengan riba, silakan bagian yang mau bergabung untuk bertanya kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan hamba Allah di Sulawesi. Baik, silakan pertanyaannya. Ya. Ini Ustaz mau tanya, sekarang kan saya baru belajar agama ini, baru istilahnya baru bertobat sekitar hampir 3 tahun ini Pak Ustaz. Jadi pekerjaan saya hanya seorang tukang ojek. Setelah bertobat ini Pak Ustaz, saya sering sakit. Penyakit saya selalu kambuh Pak Ustaz. Saya penyakit tipes. Sementara istri saya Pak Ustaz, dia bekerja di koperasi unit desa. Koperasi unit desa. Jadi kalau saya pernah nasihat istri saya setelah belajar agama, dan saya nasihat istri saya bahwa pekerjaan agama itu mungkin kurang berkah, artinya ada unsur riba di situ. Tapi Pak Ustaz, istri saya dia di bagian waserda, bagian barang, tapi dia juga ketika semuanya minjam dia juga di situ terlibat. Pada saat tanggal muda dia menagih para nasabah, para pegawai itu. Saya sempat juga nasihati setelah belajar agama banyak, saya nasihati bahwa pekerjaan agama itu saya meragukan dapatnya keberkahan. Tapi saya mau apa Ustaz, karena saya sering sakit, kadang satu bulan itu kambuh, kadang dua bulan kambuh, kadang tiga bulan kambuh Pak Ustaz. Jadi saya Pak Ustaz, saya mati Pak Ustaz, kalau mau hentikan pekerjaan istri saya kadang sakit. Kalau saya sakit Pak Ustaz, kadang tidak bisa kerja, mau nafkahi apa istri saya? Bisa mati kelaparan kita Pak Ustaz. Jadi sekarang istrinya saya yang dekat ya Pak Ustaz. Gimana itu Pak Ustaz? Saya takut Pak Ustaz, karena saya ini baru belajar agama Pak Ustaz. Jadi sekarang saya ini Pak Ustaz lagi keadaan sakit lagi Pak Ustaz, tidak kerja lagi. Jadi hanya berharapkan sama istri saya Pak Ustaz. Jadi itu pertanyaan pertama Pak Ustaz. Dan pertanyaan yang kedua Pak Ustaz, sekarang saya ini lagi sakit, jadi saya tidak pernah lepaskan salat. Alhamdulillah biar keadaan sakit pun saya tetap salat. Tapi saya sempat juga mimpi baca Pak Ustaz. Jadi saya takut bagaimana saya hanya bertayamum. Untuk mandi wajibnya saya menggunakan tayamum. Apakah tayamum itu digunakan satu kali saja, atau setiap mau salat bertayamum mandi wajib Pak Ustaz? Gimana itu Pak Ustaz? Baik Pak Ustaz, pertanyaan saya dua kali Pak Ustaz. Jazakallah khair, barakallah fiqh. Kita akan simak jawabannya apa? Nah, ya, pertanyaan kedua mungkin tanyakan ke Ustaz yang lain yang membahas tentang fikih ibadah. Ada pertanyaan mengenai kondisi beliau, ya, bekerja di tempat yang haram bukan alasan untuk tidak dapat makan. Bila Anda kaum muslimin meninggalkan kerja tempat yang haram, nol harta Anda, tidak ada yang mau dimakan sekarang. Ada hak Anda di lembaga amil zakat di negara Indonesia ini. Yang lembaga amil zakat itu ada di provinsi, basnas provinsi, ada di kabupaten, basnas kabupaten, bahkan di kecamatan pun ada. Di desa pun ada basnas. Kalau saya tidak salah, di setiap desa, kelurahan ada basnas. Di situ ada hak Anda yang Allah tetapkan itu menjadi milik Anda. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, kata Allah. Zakat itu milik para fakir dan miskin, milik Anda, bukan milik orang basnas itu. Milik basnas itu hanya sedikit saja. Sebagai hak amil itu hak mereka. Adapun sebagian besarnya itu milik fuqara' wal masakin. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan meninggalkan perbuatan yang haram. Tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah sudah tentukan rezeki setiap makhluknya. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak satu hewan yang melata pun, termasuk manusia, di atas muka bumi Allah, melainkan Allah yang menjamin rezeki semuanya. Dan ambillah rezeki Allah tadi, فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ, kata Nabi. Carilah rezeki tadi dengan baik-baik. Apa maksud dengan baik-baik? Dengan apa yang diperintahkan Allah. Kalau dengan cara yang diharamkan Allah, itu mencari rezeki dengan cara murka Allah. Ya, maka ini dapat bukan rezeki lagi, tetapi adalah murka Allah. Ya. Fadhal. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fik. Dan demikian pendengar kita di Sulawesi, semoga Allah berikan kesabaran Pak kepada antum dan keluarga, dan Allah berikan jalan keluar. Dan terkait dengan pertanyaan yang kedua, nanti bisa disampaikan kembali pada kajian fikih yang bisa Bapak ikuti di radio atau televisi Roja. Demikian. Kami angkat kembali dan berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Depok. Di Depok Umu? Iya, betul. Baik, silakan. Mau izin bertanya, Pak. Ada teman pinjam logam mulia 60 gram. Tapi saat mengembalikan, kalau sudah lewat dari tanggal yang ditentukan, dikembalikan dalam bentuk uang dan juga diisi ya, Pak. Sehingga cara saya menghitungnya, pembayaran pertama 30 gram, saya itu, saya cek harga emas hari itu, 30 juta itu, dibagi dengan harga emas per hari itu. Terus di bulan kedua, dia kembalikan 10 juta, kalau saya hitung lagi, hari itu emas berapa, 10 juta, dibagi harga emas per hari itu. Sampai akhirnya 4 kali pembayaran, dan saya anggap lunas menurut hitungan saya, sesuai dengan harga emas, saat dia mengembalikan uangnya. Nah, hitungan seperti ini apakah sudah betul, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Sudah betul. Sudah betul ya? Iya. Yeah. Oh, ya dan alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak Ustadz. Nah. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fik. Alhamdulillah, perhitungannya sudah benar. Kita berikan kesempatan kembali masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana Abdullah Sad di Bandung. Baik, Pak Abdullah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya. Ini Sad, Ana ini kan mulai muamalah makanan Sad, S&B. Nah, di antara cara pemasaran ini Ana mengikuti beberapa bazar mungkin Sad, di beberapa acara ada beberapa bazar. Nah, bagaimana hukumnya misalkan Ana mengikuti bazar tapi ternyata dalam rangkaian acaranya itu di akhir itu ada acara musiknya Sad, atau misalkan ada acara ceramah yang memang bukan dari Ustadz yang Ahlussunnah Sad. Nah, kemudian misalkan Ana mengikuti bazar tersebut tapi dalam rangka perayaan sesuatu, misalkan perayaan dalam rangka reuni atau misalkan hari-hari nasional atau seperti itu, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Wallahu a'lam, hukum asal Anda jual beli tidak ada masalah. Adapun hal-hal yang haram, ya, tentu Anda lihatlah mudaratnya kepada diri Anda. Bila masuk syubhat ke diri Anda tentu berbahaya, lebih baik Anda tidak hadiri. Orang sekarang jual beli di rumah saja online, tidak ada ramai-ramai ribut-ribut, penjualannya juga lebih sama bahkan lebih besar daripada yang offline, yang ribut-ribut, yang capek, yang mengeluarkan biaya sewa tenan dan seterusnya. Oh, namun sebetulnya hukum asalnya boleh, tapi untuk menghindari sebaiknya tidak hadir seperti itu ya, Seth, ya? Ya, bila di sana ada maksiat tentu Anda berdosa. Duduk saja Anda sudah berdosa, apalagi di sana Anda lama jualan. Cukup jelas, nah, Bapak Abdullah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan, Bapak pendengar kita di Bandung. Kita berikan kesempatan kembali ya, penelpon selanjutnya di 0218236543 sebelum kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Ikra di jalan Ustaz. Silakan, Ikra. Dengan apa namanya Ustaz, pertanyaan tentang satu majelis saat jual beli komoditi riba. Kita kan suka beli apa namanya emas di Antam gitu ya Ustaz ya. Nah, itu majelisnya dengan perusahaannya atau dengan orangnya? Karena kita kalau datang itu kan belinya di kantor A, kemudian disuruh transfer, kemudian disuruh antri untuk serah terima di kantor B di sebelahnya gitu. Kira-kira gimana ya Ustaz ya? Majelis artinya tempat duduk, bukan gedung. beda tempat duduk aja masih dalam satu apa namanya kayak seperti bank gitu ya Ustaz ya. Ada kantor untuk beli. Saya ulangi ya, dia maksud dengan majelis tempat duduk. Satu tempat duduk ya Ustaz ya. Satu tempat duduk. Berdiri Anda, beranjak Anda berarti sudah tidak majelis lagi. Karena namanya Anda di dalam masjid, ya, Ustaz, ya. Berdiri di tempat duduk Anda pindah ke tempat lain itu beda lagi majelisnya namanya. Dalam Ibnu Umar di masa dulu manalah ada kantor-kantor kalau jualan kalau ruko, kalau toko hanya taruh aja meja atau lapak begitu lalu taruh barangnya. Beliau bila ingin setelah terjadi transaksi jual beli beliau takah qara qalilan, mundur beberapa langkah ke belakang kemudian maju lagi, menunjukkan sudah berpisah majelis. Paham? Walaupun Anda dalam kantor tadi tapi kemudian ya Anda orang yang di dalam kantor tadi dia bilang sebentar ya Bang, saya dimasuk ke dalam dulu ngambil emas karena emas di dalam brankas di dalam. Ya, bukan tempat kantor. Itu sudah berpisah majelis dia dengan Anda. Kalau yang satu majelis datang Anda ke toko emas. Itu kan ada biasanya emas di depan kan ya. Dalam ya. Apa namanya itu? Etalase. Kaca ya. Dalam kaca etalase. Etalasenya di depan Anda ada kantor meja. Lalu Anda tunjuk emas yang ini Pak itu berapa gram? Ditunjukkan oleh dia ini emas UBS sekian gram, 10 gram. Diserahkan langsung ke Anda, Anda masih di depan dia itu, di depan etalase tadi depan dia. Dia Anda lakukan transfer e-banking. Dia pun tak bergerak, handphonenya juga di sana. Dia buka, oh dah masuk Pak, terima kasih ya. Ya, itu baru boleh beranjak Anda. Itu yang satu majelis. Baik, baik Ustaz, baik. Untuk pembelian yang sebelum-sebelumnya itu gimana jadinya Ustaz ya? Kalau tidak tahu, semoga Allah memaafkannya. Baik, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya terkait dengan apakah hikmah dibalik pelarangan berpisahnya majelis atau selisihnya harga yang kalau secara lahiriah perbedaannya tidak terlalu signifikan Ustaz, hanya sekian rupiah. Apakah larangan ini dapat memudaratkan begitu besar dari transaksi dan akad ini? Jazakallah khair. Hikmah dalam syariat Allah pasti ada. Anda tahu, tidak tahu, Anda ngikutin. Nah. Ya. Kalau saja dalam aturan lalu lintas, Anda tanya ke polisi, Pak kok dilarang? Polisinya pasti diam aja. Yang jelas Anda ditilang. Tapi tanya ke ETL itu, Anda ketika ditilang, Pak, saya kok ditilang? Ini kan gak ada orang, gak ada masalah kok. Lampu merahnya, memang merah tapi kosong. Saya berdiri aja kayak patung. Itu ETL-nya diam aja. Yang penting Anda harus bayar. Ya. Anda tahu gak ngerti, tahu gak tahu hikmahnya, itu namanya aturan. Tetapi, kalau manusia saja membuat aturan, ada hikmahnya, apalagi Allah yang mensifati dirinya aliman hakiman hakiman aliman, bahwa Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalau saja manusia yang tidak mengetahui dan tidak bijaksana ada hikmah dalam aturan yang dia buat, apalagi aturan Allah Azza wa Jal. Terkadang kita tahu, terkadang tidak. Terkadang kita tahu, terkadang tidak tahu kita hikmah di balik itu. Ala kulli hal, ya, emas fluktuasinya per detik. Ya, kalau Anda berpisah pergi dulu ke toilet kemudian datang lagi 5 menit, tadi sudah sepakat harganya ya 100 juta. Kayak itu masih kecil kok 100 juta. Umpamanya Anda transaksi 1 kilo. Nah, Ustaz. Sudah sepakat 1 miliar. Qadar Allah ketika Anda datang 5 menit dari toilet tadi datang lagi harganya sudah naik 1,1. Itu si penjualnya marah-marah. Sekarang 1,1 mas, ini laporan terakhir. Biasanya tukang emas mereka ngikutin fluktuasi turun perdagangan emas, ya. Atau ketika turun dia diam aja. Anda yang marah-marah, Pak sekarang udah turun, udah jadi 900 juta. 100 juta bedanya tentu akan menjadi ribut. Kalau Anda beli cuma 1 gram, ya, bedanya cuma 10 ribu, mungkin Anda bilang, oh itu hikmahnya biasa-biasa aja. Yes. Tapi coba transaksi Anda 1 kilo, 10 kilo. Taib. Begitu kalau gitu, hikmah bukan ilat. Sehingga tidak boleh Anda katakan, ya udah kalau berarti kalau kecil enggak apa-apa, kalau besar baru enggak boleh. Ya, itu Anda buat syariat, namanya bukan Anda pengikut syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diperintahkan oleh Allah untuk membuatkan syariat, menjelaskannya. Dia sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh, ya. Anda tahu hikmahnya, tidak tahu hikmahnya, beliau mengatakan tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, saya jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban yang disampaikan, cukup jelas pendengar dan pemirsa Raja TV. Demikian jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang dokter. Izin bertanya, apakah hukumnya bila saya menerima barang berupa hadiah dari perusahaan farmasi karena saya menggunakan produk mereka yang memang tidak ada tujuan mengharapkan imbalan apa-apa, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, tergantung. Kalau Anda dokter di klinik pribadi Anda, halal, ya, untuk disepakati Anda terima hadiah selagi itu untuk kemaslahatan pasien, bukan untuk kemaslahatan Anda. Tapi kalau untuk kemaslahatan Anda dengan Anda carikan, Anda rekomendasikan kepada pasien obat yang besar fee-nya untuk klinik Anda, tentu Anda berdosa, ya. Tapi kalau Anda karyawan di rumah sakit pemerintahan atau swasta, ya, ini haram Anda terima hadiah dari farmasi tadi. Kalau di rumah sakit pemerintah, jelas ini masuk dalam gratifikasi. Kalau rumah sakit swasta, kalau diizinkan oleh pihak owner pemilik rumah sakitnya, ya, boleh. Kalau umpamanya kata dia fee-nya hanya sekitar kecil di bawah 100 ribu, umpamanya dia bolehkan, tidak ada masalah. Wallahu'alam. Nah, saya jazakallahu khair. Demikian jawaban dan rincian yang disampaikan Ustaz, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz terkait ingin bertanya, kalau berbelanja di e-commerce dan menggunakan uang elektronik, lalu ada promo bebas ongkos kirim, Ustaz, apakah promo ini diperbolehkan secara hukum syariah, Ustaz? Menggunakan uang elektronik atau e-wallet? Disebutkannya uang elektronik di sini, Ustaz. Uang elektronik banyak. Iya, Ustaz. Uang elektronik banyak. Ya. Uang elektronik seperti umpamanya kartu tol. Iya, Ustaz. Bisa belanja online pakai kartu tol? Enggak kan? Ya, ya biasanya pakai e-wallet kan, ya. Iya, mungkin maksudnya adalah e-wallet. Sahih. Kalau menggunakan e-wallet tertentu ada diskon. E-wallet yang lain atau transfer tidak ada diskon. Ini hukumnya tidak boleh. Karena ini jadi pertanda bahwa yang memberikan manfaatnya ini, diskonnya ini adalah pihak penerima uang dari Anda yang ada top up berarti bentuk pinjaman, ya, dia berikan manfaat kepada pemberi pinjaman kepada dia, kan ini bentuknya adalah riba. Tapi kalau pembayaran semua e-wallet dan transfer tetap ada diskon, ini boleh, silakan. Jadi manfaatnya bukan khusus untuk Anda, yang diberikan oleh si pemegang uang Anda. Sama seperti umpamanya Anda dapat diskon tiket gratis atau rumah makan gratis di berbagai rumah makan bila memakai kartu debit bank syariah X. Tidak semua bank syariah dan tidak semua kartu bank syariah. Kalau kartu bank konvensional, kartu debit itu murni haram. Kalau kartu bank syariah X dapat umpamanya gratis makan, yang lain tidak, maka tidak mungkin ini adalah dari si penyelenggara. Kalau restoran, kalau memang gratis, ya siapapun pakai ke debit ya gratis saja. Bayar cash pun gratis-gratis. Tapi bila khusus dikhawatirkan ini gratisnya adalah yang dibayarkan, yang akan ditagihkan oleh pihak merchant atau pihak restoran kepada bank penerbit kartu debit tadi. Sehingga manfaat ini menjadi manfaat dari pinjaman, karena nabung itu namanya memberikan pinjaman. Manfaat dari pinjaman berarti adalah riba. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Demikian jawaban yang disampaikan pendengar dan pemirsa Radio TV. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan asuransi. Ustaz, suami saya wafat beberapa bulan yang lalu dan mendapatkan asuransi yang kurang lebih senilai 1 miliar, Ustaz. Yang menjadi pertanyaan, apakah asuransi itu menjadi waris bagi saya, istri dan anak-anak kami, dan apakah juga diperbolehkan untuk dijadikan modal usaha buat kami dan juga buat saudara suami yang berusaha, dan apakah ibu daripada suami yang masih hidup mendapatkan bagian warisan dari asuransi ini? Jazakallahu khair. Asuransi kalau dibayarkan dari premi uang si karyawan. Nah. Ya. Kalau tidak ada pembayaran dari uang karyawan, tidak dipotong gajinya, murni dari perusahaan, ini halal 100%. Ya. Karena Anda dapatkan gratis hibah dari perusahaan. Tapi kalau dipotong dari gaji dan sebagian subsidi dari perusahaan untuk membayar preminya tadi, kemudian ada pertambahan bunga ya, karena disimpan berapa lama dalam bentuk deposito di lembaga ribawi, maka yang bunganya dikeluarkan, kemudian subsidi tadi, kalau pemberi subsidi tidak mensyaratkan, kadang ada yang mensyaratkan hanya untuk anak istrinya saja. Anak pun disyaratkan nomor 1, nomor 2 saja, ya, berarti itu tidak dibagi waris. Tapi kalau tidak ada persyaratan itu berarti milik dari yang meninggal, yang wafat, maka dia dibagi waris. Istri dapat, ibunya dapat 1/6, istri dapat 1/8, siapa lagi anggota ahli? Anak-anak dan saudaranya ada, Ustaz. Anak apa, anak laki, anak perempuan? Tidak disebutkan, Ustaz. Kalau tidak disebutkan, tidak bisa saya jelaskan saudara dapat atau tidak. Karena kalau ada anak laki, saudara tidak dapat. Tapi kalau tidak ada anak laki, anak perempuan saja, saudaranya dapat sisa. Baik, saya jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, cukup jelas insyaAllah. Dan jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Jambi. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, Ustaz, dan berumur 52 tahun, dan suami 56 tahun. Sudah daftar haji reguler sekitar 4 tahun yang lalu dengan perkiraan keberangkatan 15-17 tahun mendatang, Ustaz. 15 sampai dengan 17 tahun mendatang. Tapi beberapa hari lalu saya melihat di informasi estimasi keberangkatan menjadi mundur, Ustaz, yang diperkirakan tahun 2068 yang akan datang. Berarti 40 tahun lagi. Nah, Ustaz, melihat hal ini bagaimana sebaiknya, Ustaz? Apakah saya harus menarik kembali setoran haji saya atau menunggu antrian haji yang rasanya wallahu alam? Iya, Rasulullah saja umurnya 60. Ustaz. 60. Sedangkan Anda sudah 52. Berarti 10 tahun lagi, kata Rasulullah, umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70. Nah. Tak ada orang yang hidup sampai 90, jarang-jarang. Ya, berarti Anda lebih baik uangnya Anda tarik. Tidak ada kewajiban Anda berhaji bila kasusnya seperti itu. Suami juga tidak ada kewajiban berhaji. Dan kepada kaum muslimin kasusnya yang hampir sama, tarik uangnya, gunakan untuk hal yang lain. Umrah di bulan Ramadan, sama haji bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Anda sudah pernah umrah fardu, umrah yang wajib satu kali, ya, gunakan untuk yang lebih banyak. apalagi dalam kondisi ekonomi yang sekarang belum terlalu pulih dari pandemi, mungkin bisa Anda buatkan usaha, hasilnya Anda bantu kaum muslimin, kerabat-kerabat Anda, tetangga-tetangga Anda untuk biaya hidup mereka. Ya. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya dan juga yang memiliki kasus yang sama, semoga menjadi jawabannya bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Dindin di Banjarsari, Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, untuk tukar menukar jenis padi konsumsi dengan padi benih, apakah harus disyaratkan ukuran atau timbangannya yang sama, Ustaz? Iya, tetap sama. Terus dia padi, mau benih, mau apa dia padi. Nah, Ustaz. Nanti akan ada bab turunan dari komoditi riba. Tepung kan bukan lagi beras, sudah tepung beras. Nah, Ustaz. Bukan lagi gandum, sudah jadi tepung terigu. Bukan lagi jagung, tapi sudah jadi tepung maizena. Nah. Bukan lagi jadi sagu, tapi jadi tepung sagu. Ya. Jazakallah khair, demikian akhi, barakallah fik, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali dari Bapak Haryadi di Bekasi, anak pedagang bahan bangunan. Mau bertanya, bagaimana jika ada orang membeli barang tapi minta diantarnya nanti ketika dibutuhkan pada saat membangun, kurun waktunya bisa lebih dari 6 bulan, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Barangnya sudah ditentukan kah atau belum? Kalau sudah ditentukan, ya, saya beli barang semen ini. Nah. Sudah ditentukannya. Ya, kalau begitu rusak dia yang nanggung. Anda katakan, ibu sudah tunjuk barangnya kan ya? Nah. Nanti kalau semennya jadi batu, berarti saya nganterin batu ke tempat ibu ya. Ya, enggak salah. Kalau besi sudah jadi karatan, yang karatan saya antar ya, karena ini saya simpan ya di tempat saya dengan cara yang aman. Tapi ya namanya musibah, bisa-bisa aja kan. Nah. Nah, seperti itu. Kalau dia tidak tunjuk, dia mengatakan beli salam, saya beli dari Anda semen. Nah, mereknya apa aja? Semen Toraja kah, semen Garut, semen Padang kah, Cibinong dan lain-lainnya. Yang penting saya beli semen sebanyak jumlahnya umpamanya 100 sak. Nah. Ya, serah terimanya tanggal sekian, umpamanya 1/5/2023, 6 bulan lagi. Saya bayar cash sekarang, kasih diskon enggak? Oh, enggak, Bu. Ya udah enggak apa-apa. Harusnya kan diskon itu. Ya. Karena bagi pedagang dia dapat uang tunai, anggap dia belanja umpamanya 100 juta, dapat uang tunai 100 juta dia bisa putar untuk apa saja. Dan dia tidak wajib menyerahkan semen yang itu. Cuman pada tanggal 1/5/2023 dia harus menyerahkan semen tadi, berapa sak? 100 sak tadi? Nah. 100 sak. Itu boleh, jual beli salam namanya. Selama tidak ditunjuk ya, Ustaz. Selama tidak ditunjuk dan tidak ditentukan mereknya, siapa tahu perusahaannya sudah enggak ada lagi. Nah. Taib, jazakallahu khair, demikian pendengar yang bertanya. Ya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Umulina di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz, bolehkah menukar beras yang bagus 1 karung dengan beras kualitas rendah 2 karung? Jazakallahu khair. Ini murni riba. Hadis Nabi SAW jelas. Bilal bin Rabah membawa kurma kualitas bagus dari nyamankan dengan janib dari tempat Yahudi, apa namanya, Bani, bukan Bani, gandum yang bagus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ingin menghadiahkan ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan, dari mana engkau dapatkan gandum yang bagus ini, wahai Bilal? Kata Bilal, aku memiliki kurma kualitas rendah. Aku tukar 2 atau 3 sok dengan 1 sok. Sok itu ukuran volume. Ya, artinya 2-3 liter, dia lebih 2-3 liter. 1 sok itu anggap 2-3 liter, 2 atau 3 liter dengan 1 liter. Lalu langsung dijawab oleh Nabi, Allah, ainul riba. kata Nabi, oh inilah yang riba itu. Bi'al jam'a bid-dirahim wabta' bid-dirahimi janiban. Rasulullah SAW memberikan solusinya. Harusnya yang kau lakukan adalah jual korma kualitas rendahmu dapat uang. Kau beli dengan uang tadi korma kualitas bagus. Walaupun hasil akhirnya akan sama, tapi itu perintah Nabi agar tidak terjadi riba. Maka kalau anda ingin makan beras kualitas yang lebih bagus, jual beras anda dulu dalam bentuk rupiah. Dengan rupiah anda dapatkan, beli beras kualitas yang bagus tadi. Baik hasil konversinya sama nanti di akhir walaupun berbeda, tapi yang satu halal, yang satu haram. Ya. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada beberapa penanya yang menyampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa istilah dalam kajian yang mungkin saya bertanya, mohon penjelasan tambahan terkait dengan perbedaan dari takaran dan timbangan serta volume, Ustaz, jazakallahu khair. Kalau ditimbang menggunakan kilogram, volume takaran sama. Saya menggunakan volume karena kalau di daerah saya namanya sukatan, sukat satu sukat, dua sukat. Mungkin di daerah lain namanya karung, satu karung, dua karung. Di daerah saya juga ada namanya satu karung, dua karung. Kemudian kalau yang kecil namanya sukat. Sukat itu sukat beras, untuk mengambil penuh. Ya, itu namanya sukat. Kalau sekarang liter, ya, liter lebih apa namanya, lebih umum digunakan. Itu namanya apa tadi? Takaran. Takaran. Volume, takaran itu menggunakan itu. 6. Ya. Kalau di masa Nabi namanya sok. Sok ukuran takarannya itu ya sama seperti kaleng. Bundar ya kayak tikaran literan gitu, cuman isinya besar lebih banyak, volumenya lebih banyak, lebih luas. Ya, volumenya itu kalau dimasukkan air sekitar 2,01 liter. Karena kalau air berat jenisnya, massa jenisnya sama kan. Ya, seperti itu. Itu maksudnya. Kalau salah-salah dalam istilah umumnya ilmu fisika, saya mohon maaf. Tapi itu secara umum. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi manfaat dan bisa difahami. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dari Bandung bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau jual beli via online, Ustaz, seperti di aplikasi, yaitu terkait cara ijab kabulnya, Ustaz? Apakah sudah menerima barang melalui kurir dengan cara COD, terus dikonfirmasi ke aplikasinya dan memberikan ulasan, apakah ini sudah termasuk bagian ijab kabul, Ustaz? Ketika anda mengatakan saya beli ini, nah, ya, dia menjawab saya jual barangnya, belum anda terima, uang pun belum anda transfer, itu ijab kabulnya batal. Nah, karena jual beli hutang dengan hutang, barang tak jelas, kemudian uang pun tak jelas, uang yang mana, number, serial number yang mana, pecahan yang mana, barangnya pun tak jelas. Dia punya umpamanya barang yang sama seperti itu mungkin ada 1000 item, ya, maka ini bil kali atau bidain, bidain, hutang dengan hutang, dan ini sepakat haram. Ketika barang sampai, ya, dibawa oleh kurir, berarti yang tadi sudah tidak berlaku, yang ijab kabul yang anda buat di online tadi. Ya, ketika barang sampai, saat ini anda mengatakan barang sudah saya terima, ya, uang saya sudah saya kirim sebelumnya kepada anda, ya, saya setuju membelinya. Sudah, dia tinggal menjawab ya, atau dia diam aja, tapi kan pernah setuju, kalau enggak setuju tentu dia akan komplain. Nah. Ya, wallahu a'lam. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, Ustaz. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan berikutnya via telepon. silakan di 0218236543. Dan bagiannya baru bergabung dalam pembahasan riba secara khusus, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo, silakan sudah masuk. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Saya Amawa Yunaldi di Lubu Batung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Masya Allah, sempuang. Silakan. Yang saya tanyakan, yang pertama, yaitu apakah bank syariah itu sudah sesuai dengan sudah dilepas dari aturan riba? Baik. Itu yang saya kedua, tanyakan. Pak Yunaldi, kalau secara mohon penjelasannya tentang bank syariah tersebut, dan kalau misalnya saya katanya kalau minjam pegawai negeri meminjam itu, katanya apa di luar anjuran pokok tambahannya adalah dari jumlah pinjaman itu mungkin katanya 10%. Apakah itu halal itu Pak, atau sudah terlepas itu riba atau tidak, atau gimana jalan keluarnya kalau itu masih riba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunaldi, jangan ditutup. Ya. Pak Yunaldi ingin beli barang atau ingin pinjam uang? Ya. Yang mana? Saya ingin pinjam uang sama bank misalnya. Ya, pinjam uang. Ada pensiunan. Nah, jadi katanya. Pak Yunaldi, dengar langsung pakai telepon, jangan pakai televisi, ada jeda waktu. Ini bukan untuk beli barang, untuk kebutuhan misalnya anak. Pak Yunaldi, halo, Pak. Dan dikecilkan dulu Pak volume suara atau dimatikan saja, ada feedback. Dimatikan dulu supaya tidak ada feedback dan cukup monitor via telepon supaya tidak ada jeda. Jadi untuk pinjam ya Pak, untuk meminjam ya. Baik, silakan Pak. Ya. Kalau untuk pinjam uang tidak boleh ke bank syariah. Dan pun bank syariah kalau memberikan uang kepada nasabah haram dia minta pertambahannya. Ya. Jadi, karena kalau uang dengan uang tidak boleh bertambah. Ini yang kita bahas ya, tidak boleh berlebih. Bila berlebih terjadi riba fadl. Kemudian bila terlambat pembayaran, mungkin enggak terlambat karena akan dipotong dari gaji di pegawai negeri umpamanya, tapi ada kelebihan namanya riba. Kalau mau pinjam, lebih baik Anda lakukan pinjam kepada orang-orang kampung. Biasanya mereka meminjamkan emas, Anda bayar dalam bentuk emas ya, pinjam emas 10 gram, 20 gram, kemudian nanti Anda bayarkan, tapi dengan syarat sawah Anda tidak boleh dipakai oleh dia atas pinjaman emas tadi. Jadi masih riba juga itu pinjam-pinjam orang pensiunan atau pegawai negeri misalnya, kan dipotong gajinya langsung, tapi tambahannya tetap dari jumlah pinjamannya misalnya. Itu riba. Nah, cukup jelas ya Pak, insya Allah. Kalau begini bagaimana Ustaz? Misalnya saya pinjam 70 juta 70 bulan. Aturan pokoknya kan 1 juta. Kemudian boleh tak misalnya saya kan sistem pembagi hasil, apakah itu termasuk sistem pembagi hasil, penghasilan pensiun saya misalnya 3.700.000, sebagai bagi hasilnya diambil 10% dari gaji saya itu di luar anturan pokok, bagaimana itu? Tetap riba Bapak, itu bukan bagi hasil. Itu namanya bagi riba. Saya kan punya penghasilan tetap, jadi tetap riba namanya itu. Itu riba Bapak. Oh ya. Demikian ya Pak, jazakallah khair. Kalau Bapak mau tidak mau riba, beli dari bank syariah, umpamanya rumah atau tanah. Sebentar. Umpamanya beli 100 juta pembayaran tidak tunai, berarti dipotong 1 juta setiap bulannya, 100 juta modalnya. Mungkin dia minta margin 130 juta. Bapak dapat tanah atau rumah sebanyak ukuran sekian. Lalu tanah rumah tadi Bapak jual cash dapat umpamanya 90 juta. Paham? Nah, itu baru boleh. Tapi kalau terima uang dari yang jualnya bukan ke bank syariah juga, jual ke orang lain. Yang punya uang tunai atau jual pakai emas ke dia, ke mereka. Ya, nah, itu baru boleh. Namanya itu tawarruk. Berarti pengguna minjam ke bank itu riba itu namanya, Pak Ustaz. Ya, betul, riba. Orang pensiunan. Ya, riba jahiliyah namanya itu, Pak. Cukup ya Pak, insyaAllah Pak Yulnadi. Ya, ya. Jazakallah khair Pak, barakallah fiqh. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dan alhamdulillah sudah cukup jelas. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, pentingnya kita mengetahui syariat Allah Azza wa Jal sehingga kita tidak percaya begitu saja dengan produk sebuah lembaga. Mungkin dia memakai nama syariah atau apa, tapi ternyata produknya tidak sesuai dengan syariat. Ya, ya, karena itu kewajiban kita belajar syariat Allah. Bila kemudian kita bertransaksi ada yang tidak halal, mau dia pakai nama syariah, mau pakai label halal, kita tidak mau. Ya, datang suatu restoran umpamanya, jelas di sana menggunakan khamar, ada arak untuk memasak makanannya, walaupun ada sertifikasi halalnya. Ya, bagaimana kisah dapatnya kita tidak tahu. Tapi halalkah kita makan di sana? Jawabnya tentu tidak halal kita makan di sana. Maka ini pentingnya kita mempelajari syariat Allah sehingga kita tidak ditipu atau tidak dininamobokkan dengan label-label yang dibuat oleh manusia. Kita cukupkan dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dan dijelaskan oleh para ulama dalam karya-karya ilmiah mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.